Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa talabul ilmi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam talabul ilmi. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita melanjutkan membaca kitab Namudjiril Manthur sampai pada bab yang ke-44. Poin yang ke-599. Qala Sufyan rahimahullahu ta'ala haddathana Humaid al-A'raj marra ibn Zubair bibnihi وهو يكلم الأشتر مالك ابن الحارث في اختلاف الناس فقال زبير لابنه لا تحاجه بالقرآن وحاجه بالسنة. Berkata الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال لما تكن حدثنا حميد telah mengisahkan kepada kami seorang yang bernama Humaid al-A'raj. Marra ibnu Zubair. Ibnu Zubair radhiyallahu an melewati seorang yang bernama Ashtar atau Malik ibnu Harith. Ibnu Zubair membawa putranya. Mereka berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada umat manusia. Maka Ibnu Zubair menasihatkan kepada anaknya, jangan engkau bantah dia dengan menyebut ayat Al-Quran, tetapi bantahlah dia dengan engkau menyebut As-Sunnah, yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuannya Nabi atau takrir. Bantah dengan sunnah. Mengapa? Sebagaimana dalam pertemuan telah lewat, Al-Quran memiliki dua isi, ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ada ayat yang jelas, ada ayat yang masih samar. Karena itu, ketika kita membawakan ayat Al-Quran, ahlul bid'ah pun bisa memanfaatkannya untuk menarik ayat itu dalam rangka pembenaran terhadap kebid'ahan mereka. Dalam keadaan ayat itu tentunya tidak mendukung satu bid'ah pun. Tentunya yang dimaukan dalam ayat itu adalah sesuatu yang hak, yang sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka memanfaatkan ayat-ayat itu untuk kepentingan mereka. Sehingga sangat susah seandainya dibawakan ayat, ayat itu bisa ditafsirkan ke mana mereka maukan. Maka bantahlah al-bid'ah itu dengan as-sunnah. Maka mereka akan diam. Saya berikan contoh. Ini pun sekaligus mukadimah bagi bab yang akan datang. Tentang bid'ah. Ahlul bid'ah membawakan satu ayat. Ketika mereka membela pemahaman mereka yang mengatakan kalimat kullu itu tidak selalu memiliki makna semuanya. Kalau hadis Nabi mengatakan apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Dibaca wa kullu bid'atin dhalalah dikarenakan dia ataf kepada mansub yang sebelumnya. Nah. Nabi mengatakan kalimat kull dengan makna semua bid'ah itu sesat. Tetapi ahlul bid'ah mengambil ayat Al-Quran yang mana dia mengatakan tidaklah selalu kalimat kul itu memiliki makna semuanya. Semisal kalimat dammar kulla syai'in biiznillah atau biizni rabbihi. Menghancurkan segala sesuatu dengan izin Rabbnya. Ternyata tidak segala sesuatu hancur. Bumi tetap ada, langit tetap ada. Ini menunjukkan kalimat kul di situ tidak semuanya. Ini berkaitan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum 'Ad, di mana Allah kirimkan angin yang begitu kencang dan dingin, sab'a layalin wa thamanata ayyamin, 7 malam 8 hari. Sarsarin atiyah, angin yang dahsyat, yang dingin. Maka mereka semuanya mati. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau menyaksikan adanya yang tersisa dari kaum 'Ad itu? Ayatnya menyebutkan Allah mengirim angin tersebut menghancurkan kulla syai. Ada kalimat kul. Nah, ini buktinya. Al-Quran yang menyatakan menghancurkan segala sesuatu. Tetapi kenyataannya tidak segala sesuatu hancur. Langit masih ada, bumi masih ada. Bahkan kaum yang lainnya juga masih ada. Ini menunjukkan kalimat kul tidak selalu memiliki makna seluruhnya. Maka demikian pula dengan hadis Nabi. Wa kulla bid'atin dolala, semua yang bid'ah itu sesat. Nah, kalimat kul di sini tidak menunjukkan makna semua. Sebagian. Sebagaimana angin yang dikirim oleh Allah Azza wa Jal. Sebagian hancur. Tidak semuanya. Bagaimana cara menjawabnya ya kaum muslimin? Cara menjawabnya adalah ayat tersebut berkaitan dengan azab Allah kepada kaum tertentu. Azab tersebut menghancurkan segala sesuatu yang ada di kaum itu. Bahkan tidak ada yang tersisa manusianya. Semuanya mati. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kaum itu ludes. Punah, hancur. Tidak tersisa. Sehingga angin yang Allah kirimkan sebagai azab bagi mereka menghancurkan segala sesuatu yang ada di kaum tersebut. Tidak salah ayatnya. Benar. Yang salah adalah penggunaan ayat bukan pada tempatnya. Ini berbahaya sekali pemahaman mereka. Bagaimana sebuah kata dalam Al-Quran bisa diotak-atik dibawa kepada pengertian dipaksakan tidak semua kul memiliki makna semuanya. Tetapi sebagian dari bumi ini hancur karena bumi ini masih utuh. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Untuk kemudian mereka membawakan kepada pemahaman atau pengertian mereka paksakan tidak semua bid'ah itu dolalah. Walaupun Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu dhalalah. Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya ya kaum muslimin, Al-Qur'an itu turun kepada siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi kita orang yang paling paham dengan ayat yang mereka pakai itu. Dammar kullu syai'. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatunya yang ada di kaum itu. Ini tidaklah memberikan pengertian di kaum itu sebagian hancur. Kaum 'Ad ada yang tidak hancur. Tidak. Semua kaum 'Ad mampus mati. binasa. Hancur lebur rumah mereka, bangunan mereka runtuh, roboh. Ini dia kaum muslimin. Dan Rasul menyebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah adalah seorang yang paling paham dengan makna ayat yang tadi mereka pakai. Rasul tidak mengecualikan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat kecuali ini dan itu. Tidak ada kalimat kecuali dalam teks lafaz hadis Nabi ini. Dan Nabi berulang kali, bukan hanya sekali. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi bukan hanya pada hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi saja. Tetapi Nabi mengucapkan kalimat ini terus-menerus pada setiap khutbah-khutbah beliau, lebih khusus khutbatul Jum'at. Di mana Nabi mengulang-ulang sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan oleh manusia. Sejelek-jelek wa syarul umur muhdatsatuha. Seluruh perkara yang muhdatsat, karena itu jelek semuanya, adalah bid'ah namanya. Dan semua yang bid'ah adalah dhalalah tanpa pengecualian. Sehingga berhati-hatilah dari ahlul bid'ah ketika mereka membacakan ayat Al-Qur'an, bisa mereka pelintirkan makna ayat Al-Qur'an itu kepada apa yang mereka kehendaki, dalam keadaan ayat itu sesungguhnya tidak seperti apa yang mereka maukan. Sudah berulang kali kami sampaikan, apa tujuan ahlul bid'ah memuat ayat? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil, agar bisa menimbulkan fitnah, pemahaman yang menyimpang, dan agar bisa mereka tafsirkan ayat itu kepada mereka yang maukan, kepada apa yang mereka maukan. Hadirin kami sekalian, sehingga beliau menasihati kepada anaknya, bantahlah dia dengan menyebutkan sunnah. Karena sunnah Nabi menjelaskan ayat Al-Quran, dan sunnah Nabi langsung memiliki makna yang jelas dan tidak bisa dipalingkan maknanya kepada makna yang lain. Wa akhrajal Al-Khatib bi sanadi Blafdin, la tujadilun nas bil Quran innaka la tastati'uhum walakin 'alaika bis sunnah. Dikeluarkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi dengan sanadnya, dengan lafaz kalimat yang hampir semakna. Ibnu Zubair mengatakan kepada putranya, jangan engkau debat manusia dengan menyebutkan ayat Al-Quran. Maka sesungguhnya engkau tidak akan mampu mengalahkan mereka jika longkanya menyebutkan ayat Al-Quran. Walakin 'alaika bisunnah. Agar tetap yang wajib bagimu adalah kau membantah dengan as-sunnah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana ayat yang pernah kami sampaikan, pemahaman Khawarij mengapa mereka militan, yakni ampuh dalam memegangi pemahamannya, sampai-sampai para sahabat pun mereka kafirkan. Itu kan karena apa? Saking kuatnya mereka dalam memahami pemahaman Khawarij, sampai Ali bin Abi Thalib mereka berontak, halalkan darahnya, dan mereka bunuh Utsman dan Ali dan para sahabat. Itu kenapa? Karena mereka mencomot ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sampai sejauh manakah mereka ini, kaum muslimin? Sampai sejauh pelaku kemaksiatan kafir menurut mereka. Karena ketika seorang melakukan kemaksiatan, dia berarti sedang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka pelaku kemaksiatan itu hukumnya kafir oleh kaum Khawarij. dan di akhirat nanti kekal dalam neraka. Ini khawarij. Jangan heran mereka memiliki prinsip yang sangat mengerikan. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar pada pemahaman khawarij, hukumnya di dunia kafir dan nanti di akhirat kekal dalam neraka. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah karena mereka melanggar hukum Allah ketika bermaksiat. Wah, ini mengerikan sekali. Akibat pemahaman yang batil ini kaum muslimin, mereka mengkafirkan orang dengan seenaknya. Fulan kafir. Bahkan Syekh Kutub dalam kitabnya dia mengkafirkan mujtama'al muslimin. Masyarakat kaum muslimin sedunia kafir. Dikarenakan mereka tidak mentaati khalifah yang satu. Ini mengerikan kaum muslimin. Saya akan sampaikan sebuah pemahaman yang sesat dalam hal ini. Dan saya akan berusaha untuk membantahnya sebagaimana disebutkan juga dalam kitab kita ini. Tapi waktunya lama. Atau kapan-kapan lagi aja, Bapak. Nah, saya persingkat saja. Di kitab kita ada pembahasan perbedaan muslimin ahlus sunnah dengan khawarij. Di antaranya adalah kaum muslimin, mereka khawarij memiliki pemahaman mengharuskan kaum muslimin berada pada satu kepemimpinan, satu khalifah fil ard, khalifah internasional. Khalifah satu, wajib bagi kaum muslimin membaiat satu khalifah. Sehingga ketika ISIS dalam hal ini khalifahnya mereka Abu Bakar Baghdadi mengumumkan telah tegak khalifah Islam di muka bumi ini, semuanya harus berbaiat kepada khalifah yang satu ini. Mendeklarasikan, mengumumkan, mereka terang-terangan menyebutkan khalifah fil ard, Abu Bakar Baghdadi. Maka hukumnya apa bagi mereka? Siapa yang tidak mau berbaiat kepada pimpinan mereka yang mereka sebut dengan khalifatun fil ard atau imam besar, khalifah besar atau seabar kalimat yang mereka sebutkan, maka kafir. Siapa saja yang muslim di dunia ini yang tidak mau berbaiat dengan khalifah yang satu ini, maka hukumnya kafir. Itu pemikirannya khawarij. Karena itu, kaum muslimin yang ada di Suriah, yang tidak mau berbaiat dengan Abu Bakar Baghdadi, diperangi dan dibunuhi. Walaupun mereka muslimin, mengucapkan syahadatain, mengerjakan sholat, tetap dibunuhi sama ISIS. Karena mereka memiliki pemikiran seperti itu. Dan mereka mengharamkan, tidak boleh kaum muslimin memiliki pemimpin-pemimpin sendiri-sendiri. Harus berbaiat dengan satu pemimpin. Maka mereka apa? Menyerang negeri-negeri Islam. Di antaranya Saudi diserang oleh mereka. Karena Saudi tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Terjadi pengeboman di sekitar Madinah, Masjid Nabawi. Dan usaha mereka mengebom Mekah. Kenapa Madinah dan Mekah hendak mereka bom? Dikarenakan di situ letaknya banyak kaum muslimin yang dikafirkan oleh mereka. Dikarenakan kaum muslimin yang ada di situ tidak mau berbaiat kepada pimpinan mereka. 100 tahun silam ada kejadian Juhaiman namanya. Memimpin mereka zaman itu 100 tahun silam kurang lebihnya. Nanti dipastikan sejarahnya. Ada seorang yang Juhaiman, fitnah Juhaiman. Juhaiman ini teroris, khawarij. Masuk ke Masjidil Haram Mekah dengan pasukannya. dan membunuhi semua kaum muslimin yang ada di dalam Masjidil Haram. Karena mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin yang tidak mau berbaiat dengan pimpinan mereka. Begitu seterusnya kaum muslimin. Yang kesimpulannya adalah mereka memiliki pemahaman tidak boleh kaum muslimin memiliki pemimpin selain pimpinannya mereka. Tidak boleh pemimpin kaum muslimin di negeri manapun mereka mentaati pemerintah yang ada di negeri itu. Tidak boleh. Yang benar dalam menilai kaum muslimin adalah kaum muslimin mentaati pemerintahnya masing-masing di negerinya masing-masing. Saya bacakan keterangan di sini Imam Syaukani. Amma ba'da intishari Islam wa tisai ra'atihi wa tab'ati atrafihi fa ma'lumun annahu qad sara hiya kullu qatrin au aqtar wilayah ila imamin aw sultan. Setelah Islam menyebar luas ke negeri-negeri, ke benua-benua, ke arah timur sampai Soviet, ke arah barat sampai Ethiopia, ke Asia Tenggara, Asia, dan terus menyebar Islam ke mana-mana. Dan itu sangat jauh tempatnya dari Madinah. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka mulailah negeri-negeri tersebut memiliki penguasanya masing-masing. Di zaman tabi'in sudah terjadi adalah ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah menguasai negeri Irak, menguasai negeri Andalus. Dan para ulama hidup di zaman itu. Dan mereka menerapkan hadis kewajiban mentaati pemimpin adalah pemimpin yang menguasai wilayah tersebut. Ini dia kaum muslimin. Sehingga pemahaman bolehnya sebuah negeri dipimpin oleh seorang pemimpin, apakah dia raja, apakah dia sultan, apakah dia presiden, apakah dia malik, atau amir, atau wuladul umur, atau imam, menguasai sebuah negeri yang dia mengaturnya, dia menerapkan kebijakannya, maka masyarakat di negeri itu wajib mentaati pemimpinnya yang menguasai negeri itu. Sebagaimana sekarang ini ada kaum muslimin di Saudi dengan rajanya, raja sana, yang di Kuwait, yang di Pakistan, yang di India, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di masing-masing. Mereka diatur oleh pemimpin negaranya masing-masing. Yang seperti ini boleh, bukan menyelisih syariat. Khawarij tidak mau menerima pemahaman yang seperti ini. Karena itu orang-orang yang bergabung dengan ISIS, memiliki hubungan dengan ISIS, tidak mau mentaati pemerintah negerinya. Bahkan mereka mengkafirkan pemerintah negerinya. Yang dia taati adalah pemimpin ISIS yang dibaiat sekarang ini. Itulah pemimpin mereka. Adapun pemimpin yang ada di dunia ini, selain pemimpinnya mereka, kafir hukumnya. Halal darahnya. Itulah pemahaman teroris Khawarij yang sangat membahayakan sekali. Di samping mereka mudah mengkafirkan orang dengan sebab murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, adalah kafir dan kekal selamanya dalam neraka. Ini sebuah keyakinan Khawarij kaum muslimin. Diterang oleh para ulama kita dalam banyak kitab tentang akidah mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya pemimpin-pemimpin ta'rifunahu wa tunkirunahu. Akan datang pemerintah yang kalian benci, yang kalian ingkari perbuatannya. Kalian mengenali mereka, tetapi kalian mengingkarinya. Apa kemudian Rasul mengajarkan kepada rakyat untuk mengkafirkan pemerintahnya, dikarenakan melihat keburukan yang ada pada pemerintahnya, dosa besar atau yang lainnya? Rasul mengatakan, isbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telagaku nanti di yaumul akhir, yakni di mahsyar. Nabi tidak mengkafirkan pemerintah. Walaupun tubuh mereka tubuh manusia, hati mereka di syaitan, perilakunya zalim, tetap Nabi tidak mengkafirkannya selama masih sholat. Hadis yang seperti ini, komisi ini sudah kita lewati. Dan terdapat tahrij. Di antara para ulama kita menyebutkan tahrij hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Saya bacakan tahrijnya. Hadis yang mengatakan, "La, tidak boleh kalian wahai para rakyat memerangi pemerintahnya." Tidak boleh. Selama kapan? Selama mereka masih menegakkan sholat, ma'aqumus sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat, maka dihukumi sebagai pemerintah yang beragama Islam. Tidak boleh bagi kita untuk memeranginya, walaupun banyak sekali kedzaliman-kedzaliman yang dilakukannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya beliau. Dan juga hadis yang lain dan yang lainnya. Innaikum muslimin rahimani orang jami'an. Sehingga mereka memanfaatkan ayat untuk dibawa kepada pemahaman yang mereka maukan dengan cara meninggalkan sunnah Nabi yang lebih jelas penunjukannya. Inilah bahayanya al-bid'ah ya kaum muslimin. Mengotak-atik Al-Qur'an semau mereka. Tentunya ayat yang berbicara wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul fasikun. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Ayat ini turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling berhak untuk menafsirkan ayat-ayat itu Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan Nabi kita sudah memberitahukan akan adanya pemerintah pemimpin yang begini begini begini keburukan yang ada. Itu sudah ditanyakan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang mentaati pemimpin yang bertakwa. Itu otomatis kami mentaatinya. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi ya Rasulullah, Adi bin Hatim At-Ta'i melanjutkan pertanyaannya. Tetapi ya Rasulullah, yang kami pertanyakan adalah, kalau kami dapati pemimpin kami berbuat jelek, berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, kemungkaran, ini, disebutkan. Wadakara syar. Adi bin Hatim At-Ta'i sudah menyebutkan kejelekan yang timbul dari penguasa. Apa kata Nabi ketika mendengarkannya? Apakah mencomot ayat yang dicomot oleh waris untuk menghukumi kafirnya? Nah, ternyata Nabi mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian. Aku nasihatkan kepada kalian para rakyat, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasma'u wa'ati'u. Tetaplah kalian mendengar kepada pemerintah itu. Dan tetaplah kalian mentaatinya. Walaupun disebut pemerintahnya begini, begini, begini, begini. Yang kalau itu terdengar oleh waris, hukumnya kafir. Ayat yang umum dipakai oleh mereka dengan pemahamannya mereka tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW yang teramat banyak sekali. Termasuk dalam hal ini mencela pemerintah di media-media cetak secara nyata dan umum. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Nabi kita yang menyebutkan hal itu, man ra'a min amiri syai'. Barang siapa melihat dari amirnya sesuatu keburukan, falyumsik biyadi, mengendaknya engkau berbicara dengan dia empat mata, nasihati dia. Kalau engkau sudah menyampaikan nasihat dan dia tidak menolak, kalau itu melakukannya, alhamdulillah nasihatmu. Kalau dia menolak nasihatmu, maka sungguh telah melaksanakan apa yang wajib bagimu. Nabi menutup hadisnya dengan kalimat, wala tubdi alaniya. Jangan engkau mengkritik pemerintahmu, membenci atau menghina pemerintahmu dengan terang-terangan. Hadis Nabi tidak dipakai oleh mereka. Kenapa? Karena mereka bukan ahli sunnah. Mereka ahli bid'ah ia mencomot ayat yang masih umum untuk ditafsirkan kepada tafsir yang mereka maukan. Maka bantahlah mereka dengan sunnah. Bukan dibantah dengan apa? Bid'ah. Bukan dibantah dengan Al-Quran. Tapi dibantah dengan sunnah. Bisa dipahami hadirin? Nah, sehingga masyarakat sebuah negeri kewajibannya adalah mentaati pemerintah yang ada di negeri itu. Rakyat Malaysia berkewajiban mentaati pemerintah di Malaysia. Rakyat Indonesia mentaati pemerintah di negeri Indonesia. Rakyat Saudi sesuai dengan pemerintah, kebijakan pemerintah terus seperti itu. Dan itu bukan menyalahi syariat. Tidaklah harus kaum muslimin di bawah satu khalifah. Hizbut Tahrir, wahai kaum muslimin, perhatikan. Hizbut Tahrir dibentuk di tahun 1953 di Palestina. Memproklamirkan diri mereka sebagai khalifah fil ard yang harus diikuti oleh semua kaum muslimin. Coba lihat pemahaman mereka. Siapa yang ada, mereka menyebar seantero dunia. Menyebar sampai ke negeri Indonesia. Orang yang mengikuti Hizbut Tahrir, maka kegiatannya adalah mengkritik pemerintah habis-habisan. Terus-menerus di mimbar Jum'at, di buletin-buletin mereka, di websitenya mereka, kebijakan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mentaati pemerintah negeri itu. Yang mereka taati adalah pemimpin mereka, Hizbut Tahrir itu. Yang mereka sebagai agungkan khalifah nomor satu di bumi yang harus disepakati oleh kaum muslimin dibaiat. Barang siapa yang tidak membaiatnya, maka dia mati kafir. Mata maitatan jahiliyah. Dimaknakan oleh mereka mati jahiliyah. Karena itu, Hizbut Tahrir tidak akan mentaati pemerintah di mana dia berada. Orang Saudi ikut Hizbut Tahrir tidak akan mentaati raja. Orang Indonesia mengikuti Hizbut Tahrir atau mengikuti ISIS, dia tidak akan mentaati pemerintahnya. Karena pemimpin dia adalah satu ujung khalifah itu. Bisa dipahami hadirin, dan itu pemahaman batil. Ahli sunnah tidak seperti itu. Sunnah Nabi memerintahkan kita mentaati pemerintah-pemerintah yang ada di negerinya masing-masing. Dan itu sesuatu hal yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Pemerintah yang ada di negeri masing-masing tidak mudah melepaskan. Ya sudah, Indonesia gabung ISIS, Malaysia gabung ISIS. Tidak. Masing-masing negeri, masing-masing wilayah negara ada penguasanya yang berkuasa. Yang harus ditaati oleh rakyatnya, warganya. Bukan mentaati pemerintah yang ada di lain tempat. Akibat mereka memiliki pemahaman yang seperti itu, maka mereka menjadi teroris. Membuat teror di negeri-negeri di mana mereka berada. Dan akan terus seperti itu karena pemahamannya dua tadi di atas. Yang pertama, mereka mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Sehingga ketika ada seorang muslim melakukan dosa besar, hukumnya apa? Kafir menurut mereka. Maka setelah kafir, halal darahnya. Ini pemahaman mereka waris yang sangat mengerikan. Yang kedua, pemimpin itu harus satu. Khalifah itu harus satu. Bersatu. Barang siapa yang tidak membaiat khalifah yang satu ini, maka dia mata metatan jahiliyah. Mati jahiliyah. Hukumnya apa? Berarti kafir. Mengerikan sekali. Dan itu semuanya berujung atau merujuk pada ucapannya Syekh Qutb yang dalam bukunya dia dibantahan ini oleh Syekh kita, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Maka hadirin kaum muslimin, berbahaya sekali mereka-mereka memanfaatkan ayat Al-Quran sehingga mereka militan, rela hilang nyawa atau masuk penjara hanya karena memegangi ayat Al-Quran dengan pemahaman yang batil dan tidak mau dengan sunnah. Maka bantahlah mereka dengan sunnah, jangan dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya, qala al-Haytham ibn Jamil qult li Malik bin Anas ya Abu Abdullah rajul yakunu aliman bi sunan yujadal 'anha. Berkata Haytham ibn Jamil, aku katakan kepada Imam Malik bin Anas, wahai Abu Abdullah, ada seorang yang dia alim, memiliki ilmu yang kuat, mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi, apakah dia juga dibantah? Maka jawaban Imam Malik, lah, tidak. Walakin yukhbar bisunnah, tetapi beritahukan tentang sunnah, fain qubilat minhu wa illa syakat. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, maka dia melangkong. Pembahasan ini, kaum muslimin, manusia ilmunya tidaklah sempurna. Ketika ada seorang ahlu sunnah, alim, dia menyimpang, bisa terjadi dari kaum muslimin karena ilmu seorang tidaklah sempurna. Kemudian, mau dibenarkan. Bagaimana cara membenarkan seorang ahlu sunnah yang yang menyimpang tadi? Yukhbar bisunnah, beritahukan sunnah Nabi yang dia belum ketahui atau yang dia selisihi. Beritahukan ilmunya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, kamu diam. Berarti dia butuh keterangan lebih. Dia bukan orang mubtadi, bukan hawa nafsu yang dia pakai. Tetapi karena dia belum tahu tentang hal itu, kemudian dia berpendapat sesuatu yang menyimpang dari dalil. Itu sangat mungkin sekali terjadi, wahai kaum muslimin. Ngotot, saya tahunya seperti ini, dalilnya ini. Keterangannya yang saya dapat ini. Tetapi, Pak Ustaz, ada dalil ini dan ini dalam kitab ini. Ustaz tersebut kaget, saya belum pernah mendengar ini. Terus apakah sang ustaz itu langsung menerima dari kita? Bisa jadi dia belum menerima. Tapi nanti dulu, saya tak baca lagi, saya akan bertanya dan saya akan mencari ilmu tentang hal ini. Kamu diam, silakan. Karena dia ahli sunnah. Dia akan mencari sunnah, bukan dia membantah sunnah. Bisa dipahami hadirin? Ini menyikapi seorang ahli sunnah jikalau terjadi apa? Kesalahan padanya. Tidak dihinakan, tidak dicela, tetapi diberitahukan padanya apa? Tentang sunnah. InsyaAllah dia akan menerima selama dia ahli sunnah. Masih tersisa atas satu poin. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bacakan. Dan akan masuk pada poin yang berikutnya. Bab ke-45. Yang berkaitan dengan apakah bid'ah itu? Mahiyal bid'ah itu? Apakah bid'ah itu? InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita masuk bab yang ke-45 tentang apakah bid'ah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.